ظلموا ميري عردنا زوارا كدران برانسي برغاكي كعيلي مانا مانا ببلا هاني بابو ميري تيرا ما تنابيا تقلي بانا مانو سيا ماتي yang ingin berkuasa dengan segala kelicikannya berlakulah halal segala cara. Membuat dunia penuh dengan penderitaan. Hentikanlah penindasannya, hentikanlah kezaliman. Apa kiranya akan tegak keadilan? Dengar suara keluhan manusia yang gelisah di mana-mana hampir di seluruh punggung dunia. Banyak manusia jadi mangsa dari sesamanya. Kepada penciptanya agamanya pelengkap belaka manusia telah bertuhan dunia.